Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dalam Al-Qur'anul Karim. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Zat yang Maha Rahmat. Ini salah satu dari sifat Allah. Allah Maha Rahmat, Maha berkasih sayang. Oleh karena itu, siapa saja yang ada di muka bumi ini, apakah dia orang Islam ataukah dia orang non-Islam, apakah dia orang yang taat kepada Allah ataukah dia orang yang tidak taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Allah memberikan kehidupan kepada mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan secara khusus kepada kaum mukminin, kepada muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih kenikmatan kepada mereka. Dan tentunya tidak cukup untuk kita berbicara begitu luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda beramal dengan sebuah amalan atau Anda berniat dengan sebuah niat untuk berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat niat Anda tersebut walaupun Anda belum melakukannya. Tapi kalau seandainya Anda melakukan apa yang telah Anda niatkan, Allah akan lipat gandakan amalan yang Anda lakukan. Dan tidak sebaliknya. Ketika seseorang berniat untuk berbuat dosa, Allah tidak catat ya dosa bagi dia. Bahkan Allah mencatat bagi dia pahala ketika dia niat yang dia lakukan tersebut dia urungkan. Tidak jadi dia berbuat dosa. Namun kalau seandainya dia berbuat dosa, Allah tidak lipat dosa yang dia dapatkan kecuali hanya satu dosa yang Allah catat. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Idza tahaddasa 'abdi ay'amal amalan hasanatan fa ana aktub lahu hasanah." Barang siapa seorang hamba terbetik pada jiwanya untuk berbuat sebuah kebaikan, aku akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Zat yang Maha Rahmat ini juga mengutus seorang rasul, seorang nabi. Yang nabi ini juga memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat daripada nabinya dalam Al-Qur'an. Azizu alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu merasa berat, apa yang membuat berat kalian? Dan dia bersemangat untuk berbuat kebaikan kepada kalian. Dan beliau kepada orang-orang yang beriman itu sangat berkasih sayang. Ini dari sisi perbuatan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sisi ucapan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rahimun yarhamur rahman. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama." Rahmatilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali atau rahmatilah siapa yang ada di bumi, maka siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Oleh karena itu rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kepada orang Islam. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kepada kaum mukminin. tetapi rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kepada binatang. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan binatang. Bagaimana kita bersikap kepada seekor binatang pun tidak boleh semena-mena. Tidak boleh kita mendzalimi binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Inna Allah kataba ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah, wa liyuhidda ahadukum syafratahu wa liyuridda bihata." Sesungguhnya Allah telah mencatat segala sesuatunya. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan kalau seandainya kalian menyembelih, hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Subhanallah. Tidak dibolehkan dan diharamkan dalam Islam seseorang menyembelih binatang dengan benda yang tumpul. Dan disebutkan sendiri oleh Rasulullah, enggak boleh kita menyembelih dengan tulang belulang. Enggak dibenarkan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam melihat seekor unta. Yang unta tersebut sedang menangis. Dan kemudian dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam apa yang dia dapatkan. Dia mengadu kepada Rasul kalau tuannya itu tidak memberikan makan yang cukup baginya. Dan tuannya itu mempekerjakan dia dengan pekerjaan yang berat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar curhatan dari unta ini, beliau bertanya, "Man rabbu hadzal ibil?" Siapa pemilik unta ini? Kemudian seorang laki-laki dari Ansar berkata, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya unta ini mengadu kepadaku. Maka janganlah engkau membuat dia lapar. Dan jangan engkau mempekerjakan dia dari di atas kemampuan yang dia punya." Oleh karena itu para ulama Islam membuat sebuah hukum, haram hukumnya seseorang mempekerjakan binatang tanpa ada istirahat. Ya kan bisa memberikan mudarat binatang tersebut. Inilah rahmatnya Islam. Inilah kasih sayang Islam. Sebelum orang-orang barat berbicara tentang hak azazi manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Islam menjaga binatang yang tidak punya akal, yang tidak punya perasaan. Dan tidak hanya kepada binatang, bahkan pohon. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan pada waktu itu beliau sudah dibuat mimbar. Kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar di pokok kurma yang ada di masjid beliau. Selalu bersandar di pokok kurma tersebut. Hingga tiba suatu hari beliau diberikan sebuah mimbar yang beliau berdiri di atas mimbar tersebut. Ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba masjid pada waktu itu bergetar. Ya, terdengar suara raungan. Kemudian subhanallah, apa yang dilakukan oleh Nabi yang rahmat ini, Nabi yang memiliki kasih sayang ini, beliau turun dari mimbarnya, kemudian beliau memeluk pohon kurma tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau seandainya aku tidak memeluk pohon ini, niscaya dia akan meraung sampai yaumul qiyamah." Inilah kasih sayang Islam. Inilah kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada makhluk yang tidak bisa dilihat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita etika untuk berbuat baik kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tastanju bi ruth wal 'idham fa innahu zada ikhwanukum minal jin." Janganlah kalian mencebok dengan kotoran atau tulang, karena sesungguhnya itu adalah makanan saudara kalian dari jin. Makhluk yang tidak bisa terlihat. Makhluk yang tidak bisa kita pandang. Diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah, dari penjelasan saya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara saya kaum muslimin, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Kalau seandainya tidak ada satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam untuk menjaga hak azazi manusia, untuk menjaga kehormatan manusia, maka sudah cukup hadis ini semuanya sebagai apa? Sebagai hujah, sebagai pegangan kepada kita. Binatang, hewan, jin yang tidak bisa terlihat dijaga dalam Islam, bagaimana lagi manusianya? Tetapi subhanallah, sangat banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita etika berhubungan dengan manusia. Bahkan sesuatu yang paling terkecil tidak boleh diganggu. Pandangan mata. Pandangan mata ini sebuah nikmat. Ini miliki oleh seorang hamba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak mengganggu pandangan mata orang. Dari sisi mana? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kalau seandainya kita meludah atau buang dahak, itu ditanam. Ditanam dahaknya. Jangan sampai nanti saudara kita melihat dahak yang keluar dari mulut kita membuat dia jijik, terganggu pandangan matanya. Apakah ada agama yang lebih mulia daripada agama Islam? Apakah ada agama yang mengajarkan norma-norma dan etika kehidupan yang lebih mulia dari Islam? Wallahi tidak pernah akan ada. Gak akan pernah ada agama yang lebih sempurna dari agama Islam. Begitu juga hidung. Penciuman seseorang dijaga dalam agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Man akala basalan aqurathan fala yuqarribu masjidana." Barang siapa yang seseorang makan bawang putih dan makan bawang merah, maka hendaknya dia jangan mendekati masjid kami. Kita ketahui jumhur para ulama atau sebagian para ulama mengatakan, salat berjamaah bagi kaum laki-laki itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun ketika dia makan bawang putih dan makan bawang merah, akan membuat terganggu dari jamaah salat. Apakah malaikat yang hadir di masjid tersebut atau jamaah salat? Terganggu hidungnya, terganggu penciumannya. Maka Nabi SAW melarang mereka untuk datang ke masjid. Subhanallah. Bahkan sesuatu yang terkadang tidak terfikir oleh kita, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita etika bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Perasaan. Ya, terkadang ini sesuatu yang ya, sangat banyak orang bermudah-mudahan untuk tidak memperdulikan perasaan saudaranya. Apakah dia dalam berbicara? Apakah dalam bertutur kata? Apakah dalam bersikap? Tapi subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk menjaga perasaan saudaranya. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Idza kuntum thalatha," apabila kalian itu bertiga, maka jangan yang dua saling berbisik-bisikan, yang satunya tidak diajak bicara. Karena itu akan membuat dia sedih. Akan membuat dia apa? Sedih. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, inilah prinsip ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam dan mengaku cinta kepada Nabi, harus dia menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan Rasul. Harus dia bersikap sebagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam dalam dia berdakwah. Dia mengikuti bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dalam dia menyampaikan ilmu, dia ikuti bagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dakwah. Hukum asal daripada dakwah adalah lemah lembut. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yanzi anha hatta illa syana." Kata Nabi, tidaklah kelemah lembutan pada sesuatu perkara kecuali akan membuat sesuatu tersebut indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu ditarik pada suatu perkara kecuali akan merusak perkara tersebut. Inilah inti daripada dakwah, memudahkan, tidak menyulitkan. Yassiru wa la tu'assiru, berilah kemudahan dan jangan engkau membuat kesulitan. Bahkan subhanallah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah memerintahkan Musa dan Harun berdakwah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang sopan, dengan kalimat yang santun. Ya, mudah-mudahan dengan kesopanan dan kesantunan tersebut bisa membuat Fir'aun itu sadar dengan kesalahannya. Idhaba ila Fir'auna fa innahu tagha. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita yang menyampaikan dakwah atau siapapun yang menyampaikan dakwah, tidaklah dia semulia Nabi Musa, tidaklah dia semulia Nabi Harun. Mungkin tidak sedikit dari kita mengajak manusia untuk berbuat baik, melarang manusia untuk berbuat kesalahan dan dosa, tetapi terkadang sembunyi-sembunyi kita justru yang berbuat dosa dan maksiat. Justru terkadang di hadapan atau ketika manusia tidak ada satupun di hadapan kita, kita malas untuk beribadah. Kita malas untuk beribadah. Tapi tidak demikian keadaan Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka adalah nabi, orang-orang yang maksum, manusia-manusia yang terbaik. Dan begitu juga saudara-saudara kita kaum muslimin, walaupun mungkin mereka melakukan kesalahan, walaupun terkadang mereka melakukan ya dosa dan maksiat, perlu diketahui dosa dan maksiat yang mereka lakukan tidaklah sebesar dari apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku saya merupakan Tuhan kalian yang paling tinggi. Gak ada saudara kita muslimin yang mengaku dia sebagai Tuhan. Gak ada saudara kita yang melakukan ucapan yang begitu keji ini. Nah, kalau kita sadar kita bukan sesuci dan semulia Nabi Musa dan Harun, dan saudara kita juga tidaklah sebesar atau tidaklah seperti Fir'aun kesalahan yang mereka lakukan, maka tentunya kelemah lembutan itu harus lebih kita kedepankan. Ucapkan oleh kalian wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dengan kelembutan tersebut bisa membuat dia sadar, bisa membuat dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita jalani. Bagaimana kita bersikap dengan saudara-saudara kita kaum muslimin? Jadilah kita seorang dai seperti seorang dokter yang baik. Ketika seorang dokter yang baik itu tahu penyakit yang dimiliki oleh pasiennya, terkadang pasiennya tersebut harus diberikan suntikan, terkadang harus diberikan obat yang pahit, maka dokter yang baik dia selalu ia akan menyemangati dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, agar bagaimana si pasiennya itu bisa apa? Minum obat walaupun itu pahit. Dia siap untuk disuntik karena suntik ini kan bisa memberikan kesembuhan baginya. Nah, beginilah diibaratkan oleh Ibnu Qayyim, seorang dai, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Dia sampaikan dengan cara yang paling baik. Dia sampaikan dengan cara yang paling sopan. Dia harapkan hidayah Allah bisa menghampiri saudaranya. Bukan dengan celaan, bukan dengan cacian, bukan dengan makian. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ciri-ciri penasihat yang baik dengan penasihat yang bukan penasihat yang baik. Seorang penasihat yang baik dia akan selalu mendoakan kebaikan kepada orang yang dia dakwahkan. Di siang harinya dia bertemu dengan saudaranya, dia ajak saudaranya, wahai saudaraku, jauhilah dosa, jauhlah pelanggaran-pelanggaran seperti ini karena Allah tidak suka dengan yang seperti ini. Di malam harinya dia berdoa, di malam harinya dia mengadahkan kedua tangannya, ya Allah, saya cinta dengan teman saya, ya Allah, saya cinta dengan saudara saya, ya Allah, saya telah menasihati dia, ya Allah, berilah petunjuk dan hidayahmu kepadanya, ya Allah, bukakan hatinya, ya Allah, untuk bisa menjadi orang yang taat kepadamu, ya Allah. Ini penasihat yang baik. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun seorang yang hakikatnya bukan penasehat, dia akan datang dengan saudaranya dengan cacian, dengan celaan, bisanya hanya menjatuhkan, bisanya hanya merendahkan, dan tidak pernah dia pernah mendoakan saudaranya. Tidak pernah dia mendoakan saudaranya. Beginilah hakikatnya dakwah Ahlus Sunnah. Beginilah hakikat dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Jangan sampai saudara-saudaraku kaum muslimin, ya, jangan sampai karena jeleknya akhlak kita, kotornya lisan kita, buruknya perangai kita, membuat orang itu lari dari sunnah. Orang akan mengecap bahwasanya ada orang yang menyebarkan sunnah begini modelnya. Jangan gara-gara kita menjadi orang yang antipati dengan sunnah. Jadilah kita seorang da'i. Jadilah kita penyeru kebaikan. Sebagaimana yang telah diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi saudara-saudara saya semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.